Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyira talabah wal ikhwah habibakumullah ta'ala, melanjutkan kajian kita pada syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada penjelasan bait syair yang ke-12, yaitu terkait perintah-perintah agama dan larangan-larangannya. Itu dibangun di atas atau ditentukan oleh Allah untuk mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan untuk mendatangkan maslahat, baik itu maslahat yang akan didapat di dunia ini atau di akhirat nanti. Baik maslahat yang akan atau maslahat yang terkait dengan masalah agama atau maslahat yang terkait dengan masalah dunia. Baik, kita akan masuk pada ucapan beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Wa harrama al-khaba'itha. Naam. Wa harrama al-khaba'itha min al-ma'akili wal masharibi wal malabisi wal manakihi. Lima fiha min al-khubthi wal madarrati 'ajilan wa ajilan. Dan Allah mengharamkan al-khaba'is. Perkara-perkara yang jelek, barang-barang yang jelek. Minal ma'akil, dari beberapa makanan. Allah haramkan misalnya, Allah haramkan babi, Allah haramkan bangkai. Wal masyarib, minuman, misalnya minuman yang memabukkan. Wal malabis, misalnya pakaian. Dari sana pakaian diharamkan. Yang sutra bagi para lelaki misalnya. Wal manakih, wanita-wanita yang dinikahi. Yang di sana ada beberapa wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Di antaranya adalah wanita musyrikah, wanita yang kafirah. Seorang muslim dia tidak menikah dengan wanita yang kafirah. Atau seorang misalnya menikahi mahramnya sendiri. Ini diharamkan. Apa yang Allah haramkan tadi dari beberapa makanan, beberapa minuman, pakaian dan wanita? Lima fiha minal khubthi wal madarrah. Karena padanya ada al-khubth. Kejelekan dan madarat. Kejelekan yang akan menimpa, madarat yang akan melanda. Ajilan wa ajila, baik kejelekan dan madarat tadi akan menimpa segera di dunia ini atau nanti, ya, di akhirat. Jadi kenapa Allah SWT melarang beberapa jenis makanan, minuman, pakaian, beberapa barang? Karena padanya ada madarat. Adanya ada madarat baik madarat tadi akan terasa di dunia ini atau madarat yang nanti akan terasa di akhirat. Baik madarat yang akan menimpa agama atau madarat yang akan menimpa dunia. Dan butuh diketahui bahwa apa yang Allah halalkan itu lebih banyak dari apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah SWT halalkan telah cukup. Kamu dilarang makan daging babi, dilarang makan bangkai, tapi Allah menghalalkan kamu makan daging ayam, daging sapi, daging unta, ikan. Banyak. Yang Allah haramkan sedikit. Yang Allah halalkan banyak sekali, tidak terhitung. Allah mengharamkan khamar, tapi Allah menghalalkan ya minuman-minuman yang tidak memabukkan banyak sekali. Ya, misalnya jus mangga, ya, air kelapa muda, air sumur, ya, kuah misalnya daging kambing, banyak. Banyak yang Allah halalkan, lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Fatahrimuha himayatan li ibadihi, diharamkannya hal-hal tadi dalam rangka untuk menjaga hamba. Allah sayang kepada hambanya. Jangan sampai hamba membakar suatu kemudian hamba ini termadharati. Jangan sampai hamba ini minum sesuatu kemudian akalnya jadi hilang karena dia mabuk misalnya. Ya sampai seorang misalnya laki-laki pakai misalnya kalung emas, padanya misalnya ada tasyabuh dengan wanita, menyerupai apa? Menyerupai wanita. Padahal dibedakan antara yang laki-laki dengan wanita. Allah ketika haramkan itu semua dalam rangka himayatan ya ibadihi wasiyaratan lahum, dalam rangka menjaga ya hamba. La bukhlan alaihim, bukan karena Allah pelit kepada hambanya. Allah tidak pelit. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan ketika Allah melarang beberapa perkara itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Fakama anna ata'ahu rahmah famanuhu rahmah. Sebagaimana pemberian Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah, ketika Allah melarang sesuatu pun itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak ketika melarang anaknya naik di atas pohon yang tinggi, yang licin, ya. Ketika ayahnya melarang seperti itu, ayahnya tahu. Ayahnya itu, ya, kasihan seandainya anaknya terpleset atau terjatuh. Ayahnya melarang bukan karena tidak memberikan kebebasan, tapi tahu ini pohon ini terlalu tinggi, kemudian licin, membahayakan. Andai kata pohonnya gak seperti itu, mungkin pendek, kemudian juga gak membahayakan, sepertinya orang tua gak melarang. Ketika melarang, itu ada sesuatu. Maka, orang tua seperti ini bukan orang tua yang dia mengekang kebebasan. Bukan. Tapi karena kasihan. Nah, kalau orang tua saja kasihan kepada anaknya, sehingga anaknya dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya, membahayakan tubuhnya, lah Allah lebih sayang kepada hambanya yang ketimbang orang tua terhadap anaknya. Misal dudarik, contoh dari itu. Anna inzal al-matari biqadri ma yahtaju ilaih la'ibadu. Bahwa diturunkannya hujan. Inzal al-matar. Diturunkannya hujan. Biqadri ma yahtaju ilaihi. Seukuran yang dibutuhkan oleh al-ibad, oleh hamba. Kita butuhnya misalnya untuk mengairi ladang, kebun, dan agar sumur tidak apa namanya asad, tidak habis airnya. Kebutuhannya hanya sebatas itu, tidak lebih. Misalnya, rahmatan minhu ta'ala, Allah ketika menurunkan hujan sesuai dengan yang dibutuhkan hamba, ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Fa'idha zada, kalau melebihi dari kebutuhan, bihaitsu tadurru ziyadatu, di mana kalau hujannya itu tambah dari kebutuhan, melebihi dari kebutuhan, kana man'uhu rahmah, maka dicegahnya hujan itu adalah rahmah. Kebutuhan hujan itu hanya sekian, ya, kalau itu cukup dalam 2 jam, nah, terus seandainya itu turunnya sampai 20 jam, ya mungkin melebihi dari kebutuhan, bukannya kebun itu atau tanaman itu, ya, jadi subur, jadi rusak. Kenapa? Banjir. Terbawa arus. Ya, karena banjir. Intinya, sebagaimana Allah SWT mencegah turunnya hujan terus-menerus, ada waktu berhentinya, ada rahmat dari Allah, demikian pula ketika Allah melarang sesuatu kepada hambanya, padanya ada rahmah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah pada hambanya. Wabil jumlati wal hasil, jumlah yakni intinya atau wal hasil, fa inna awamir rabbi qutul qulubi wa hidauha, perintah-perintah Allah SWT jika dilaksanakan, ini akan menjadikan hati itu ibarat apa namanya tubuh ini dimasuki oleh asupan makanan. Qutul qulub, perintah-perintah Allah adalah makanan bagi hati dan gizi bagi hati. Orang-orang yang meninggalkan perintah Allah akan gersang hatinya. Anda bisa bayangkan tubuh yang dia lapar, kemudian tidak ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh tadi akan jadi kering. Mungkin sakit. Akan bisa mati. Demikian pula hati seorang. Hati pun butuh makanan. Sebagaimana tubuh ini butuh makanan. Dengan makanan, ya seorang dia bisa berdiri tegak, dia bisa beraktivitas, kesehatannya insya Allah terjaga, nyawanya juga terpelihara. Namun kalau berhari-hari dia tidak makan, mungkin dia sakit, terancam nyawanya. Demikian pula perintah-perintah Allah. Jika perintah-perintah Allah tidak pernah dijalankan, gersang ini hati, bahkan akan mati. Hati seorang gersang. Makanya barakallahu fikum, ketika perintah-perintah agama itu dijalankan, hati seorang akan hidup. Dan dia pun akan diberi oleh Allah ketenteraman batin. Meskipun kondisi ekonomi dia pas-pasan, namun karena dia dekat dengan Allah, dia tidak pernah lepas dari ibadah syukur atau ibadah sabar. Di saat dia memang mendapat nikmat diberi oleh Allah, nikmat yang melimpah, dia bersyukur. Saat diuji oleh Allah, maka dia bersabar. Seperti itu. Ini hati yang hidup. Hidupnya hati karena dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahi da'ul qulubi wa qulumuha, sedangkan larangan-larangan Allah kalau itu dilanggar, ia adalah da'ul qulub, penyakit bagi hati. Dan akan melukai ya hati. Padahal hati ini organ tubuh yang paling vital. Organ tubuh yang paling pokok. Sebagaimana Nabi sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini jelek, maka seluruh tubuh pun akan jelek. Ketahuilah bahwa segumpal daging di sini adalah al-qalbu. Qalbu. Larangan-larangan agama ketika dilanggar, maka hati ini dihinggapi dengan penyakit. Bahkan hati tadi terluka. Ini penting. Ini pentingnya kita mengenal maqasid asy-syari'ah. Tujuan Allah mensyariatkan sesuatu dan tujuan Allah melarang sesuatu dan Allah memerintahkan sesuatu dan Allah melarang sesuatu. Perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama ini setidaknya dalam rangka menjaga lima perkara yang vital, lima perkara yang pokok. Dalam rangka menjaga lima perkara yang pokok. Yang pertama, untuk menjaga ad-din, agama. Yang kedua, untuk menjaga nyawa. Yang ketiga, untuk menjaga harta. Yang keempat, untuk menjaga kehormatan dan nasab. Yang keenam, untuk menjaga akal. Lima daruriyat, lima perkara yang harus dipelihara. Perintah-perintah agama dan larang-larang agama mengarah kepada menjaga lima perkara tadi. Menjaga agama. Supaya agama tidak rusak. Menjaga harta. Menjaga nasab. Turunan. Menjaga akal. Menjaga kehormatan. Sehingga orang yang murtad dalam Islam hukumannya dibunuh. Karena ibarat orang murtad di tengah-tengah kaum muslimin itu seperti anggota tubuh yang mengidap penyakit tertentu yang membahayakan, yang harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, maka akan menjalar, tidak dipotong, akan menjalar ke seluruh tubuh dan akan mengancam nyawanya. Demikian pula keberadaan orang yang murtad di tengah-tengah kaum muslimin ibarat anggota tubuh yang sudah busuk, yang kalau itu dibiarkan malah akan membahayakan anggota tubuh yang lain. Maka tidak perlu eman-eman untuk diamputasi. Perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama juga mengarah kepada menjaga nyawa. Sehingga barang siapa yang membunuh orang lain, seorang muslim yang tidak berhak dibunuh, maka dikisos. Kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, maka membayar diat, tebusan. Demikian pula untuk menjaga harta. Sehingga dalam Islam orang yang mencuri dipotong tangannya. Dalam rangka terjaga harta manusia. Menjaga nasab dan kehormatan. Orang yang berzina jadi cambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah dirajam. Mula perintah-perintah agama dan larang-larangnya mengarah kepada menjaga akal. Ya, orang yang minum khamar disambuk 40 kali atau 80 kali. Allah SWT lebihkan manusia dari binatang di antaranya dengan akal. Manusia punya mata, kerbau punya mata. Manusia punya kaki, gajah punya kaki. Tapi Allah lebihkan manusia dengan akal, binatang tidak punya akal. Ketika Allah lebihkan manusia dengan akal, kemudian dia kok tidak bersyukur. dia tidak bersyukur dengan kelebihan ini, malah dia menghilangkan akalnya dengan minum khamar. Dengan khamar kan akalnya hilang. Maka dicambuk dia supaya kembali kepada ya akal sehatnya. Sehingga kembali kepada hakikat dia sebagai manusia yang punya akal. Disambuk 40 kali atau 80 kali. Baik. Wa kadzalikal mawaris, demikian pula hukum-hukum terkait dengan masalah warisan. Yaitu seorang meninggal, meninggalkan harta dan meninggalkan ahli waris. Ada ketentuannya. Anak laki-laki dengan anak perempuan, anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Orang dulu mengatakan anak perempuan itu gendong, anak laki-laki itu mikul. Ya kan? Mikul kan butuh bawa 2 rombong, kalau dia gendong kan butuh 1 rombong saja. Ini semua ketentuan dari Allah SWT. Bukan kemudian, oh bagaimana Islam kok diskriminatif terhadap perempuan? Islam kok mencaplok hak perempuan, memojokkan perempuan? Bukan. Perempuan dalam Islam sangat-sangat terhormat. Perempuan gak perlu capek-capek jihad. Perempuan gak capek-capek cari nafkah. Duduk di rumah, dikasih nafkah sama orang tuanya. Kalau dia sudah punya suami, suami yang apa namanya, beri nafkah. Kalau suaminya meninggal atau dicerai, kembali lagi kepada keluarganya yang beri nafkah. Kalau orang tuanya tidak ada ya, kakak-kakaknya, adiknya, yang laki-laki, pamannya. Terhormat sekali wanita itu dalam Islam. Ini contoh. Wal-awqaf, masalah wakaf misalnya. Padanya ada maslahat. Ini kebaikan dari Allah kepada ya hambanya, terlebih yang mereka sudah meninggal, yang sudah tidak bisa beramal lagi. Namun pahala bisa tetap mengalir meskipun dia meninggal. Ya, di antaranya disyariatkannya wakaf. Seorang mewakafkan hartanya untuk kebaikan. Misalnya ada pembangunan masjid yang fungsinya untuk sholat, untuk ta'lim, untuk tilawatul Quran, untuk zikir, untuk perkara-perkara yang baik. Anda tidak bisa menyumbangkan hartanya untuk satu masjid. Tidak jadi soal. Walaupun hanya 1 sak semen misalnya, atau 100 batu bata, ya, atau ikut menyumbang snack atau minuman untuk mereka-mereka yang sedang mengerjakan masjid, Anda ada andil di situ. Jadi yang namanya wakaf tidak harus 1 geluntung masjid, ya, jadi dari awal sampai akhir tidak harus seperti itu. Ada menyumbang misalnya 1 tiang butuh misalnya 100 sak, ya, kamu menyumbang 2 atau 3, ya, atau menyumbang apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qudatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti susuh burung, sarang burung kan kecil ya. Dan terbayang enggak masjid segede sarang burung? Burung apa, ya kan? Kecil kan? Segede-gedenya burung, ya sarangnya kecil lah. Artinya, walaupun kamu menyumbangkan sesuatu yang kecil, sederhana, ya, untuk membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Wal wasaya, demikian pula wasiat. Wasiat dalam bab fikih itu bukan wasiat artinya wejangan atau nasihat, bukan. Kalau dalam kitab fikih, wasiat itu namanya ya, wasiat harta. Wasiat tapi yang sifatnya harta. Contoh, seorang misalnya sebelum meninggal dia berwasiat. Tolong nanti kalau saya meninggal, seperempat harta saya untuk pembangunan masjid. Masjid fulan. Kemudian dia meninggal, hartanya misalnya 10 juta, seperempatnya berarti berapa? 2 juta setengah. Sudah disisihkan 2 juta setengah untuk wakaf. Yang itu berasal dari wasiat si mayit tadi sebelum meninggal. Ini pun ada aturannya. Tidak boleh seorang berwasiat harta untuk diberikan pada ahli waris. Saya diperpesan, tolong kalau saya mati, separoh harta saya untuk anak saya yang namanya Fulan. Karena anak saya ini yang namanya Fulan, anak yang paling berbakti, paling open dengan orang tua. Yang lainnya, ya, gak pernah nengok, ini nengok terus. Nanti kalau saya mati, tolong setengah harta saya untuk anak saya namanya Fulan. Ini gak boleh. Kenapa? Padanya ada bentuk pilih kasih kepada anak. Dan tidak boleh berwasiat harta untuk ahli waris. Karena mereka dapatnya adalah warisan, bukan berasal dari wasiat harta. Kenapa? Kalau seorang anak berbakti kepada orang tua, itu memang sudah kewajiban. Sehingga tidak perlu digaji, tidak perlu dibayar. Maka orang tua tidak perlu melebihkan anak yang berbakti dari anak yang tidak berbakti. Lagi pula kalau seorang orang tua seperti itu pilih kasih kepada sebagian anaknya, kemudian sudah dibagi-bagi, anak yang ini dikasih paling banyak karena dia berbakti, yang ini sedikit. Padahal harusnya misalnya, itu misalnya, ya, ini dapatnya setengah, ini kok dapatnya 2/3, ini dapatnya hanya 1/3 misalnya. Padahal kita tidak tahu, anak yang tadinya berbakti bisa jadi sesaat berubah menjadi anak yang durhaka. Anak yang tadinya durhaka kemudian setelah dia berjalan waktu, dia pun sadar, dia insaf, berubah menjadi anak yang berbakti. Sementara harta sudah dibagi seperti itu. Orang tua baru nyesel, ya Allah sekarang saya nyesel harta sudah saya bagi. Anak yang dulu kelihatan berbakti sekarang berbalik jadi anak durhaka. Ya, padahal sudah saya lebihkan apa namanya pemberiannya. Sementara ini anak yang dulu durhaka, sekarang jadi anak yang baik, berbakti dan luar biasa. Ya, perhatian dari orang tuanya. Sementara dulu saya, ya, kurangi haknya. Gimana lagi, coba? Sehingga tidak boleh orang tua yang melebihkan yang seperti itu. Wa ma fi ma'naha, dan yang semana dengan ini. Intinya, perintah-perintah agama, ketentuan-ketentuan agama, baik itu perintah atau syariat, atau itu larangan, yaitu terkumpul pada makna syariat, itu semua mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia atau di akhirat, dan mengarah kepada mencegah mudarat, baik mudarat akan menimpa di dunia ini atau akan menimpa di akhirat nanti. Ini namanya maqasid asy-syariah, tujuan dari pensyariatan. Penting kita mengetahui tujuan pensyariatan. Salat 5 waktu jangan hanya kita kerjakan ya sebatas rutinitas yang kita enggak ngerti apa faedah di balik dari salat 5 waktu. Salat jamaah misalnya, hanya sekali faedahnya. Ente berangkat dari rumah ke masjid, jalannya saja itu sudah Masya Allah. Menurut syariat, satu langkah mengangkat derajat dan satu apa namanya dan menghapus dosa. Kemudian juga secara kesehatan dengan izin Allah, orang yang biasa dari rumah ke masjid dengan jalan kaki sehat dia. Olahraga. Dahulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau itu seorang syekh yang termasuk secara fisik yang kami pandang itu beliau sehat dan cekatan. Yang kadang sudah sepuh jalannya, apa namanya, gak, kemudian cara pengajarannya itu enggak lembek, ya, semangat. Beliau kalau dari rumah ke masjid itu jalan kaki. Bisa mungkin ada 400 meter atau setengah kilo mungkin rumah beliau dengan masjid. Ya, ya pakai kendaraan. Beliau keluar dari rumah, menyusuri trotoar, saya ke masjid jami, ngimami, pulang juga seperti itu. Ya, sambil dikir, sambil baca Quran. Kalau pulang dari masjid itu biasanya beliau dikerumuni oleh orang terus sampai rumahnya. Cuma dulu itu kayak ibaratnya sekarang para wartawan lah. Ya, ada yang tanya, kemudian ada ngerekam. Masih pakai tape yang sila gitu. Dari luar masjid sampai ke rumahnya. Terus setiap hari seperti itu. Sehat beliau. Alhamdulillah. Ini diantara faedah sholat jamaah. Demikian pula berbaur satu dengan selainnya. Saling ketemu. Orang kalau sering ketemu, ketemu tubuh fisik, papasan, menyapa, salam, itu kan ada suasana keakraban. Jadi orang kalau gak pernah ketemu, itu bisa timbul apa namanya kebencian, timbul permusuhan. Ya. Timbul kebencian dan timbul apa? Permusuhan. Jadi ini diantara faedah sholat berjamaah. Sebagainya sudah kita sebutkan. Ishtamalat kulluha ala ghayatil masalih wal mahasin. Semuanya mengandung kemaslahatan dan kebaikan yang tinggi. Wala yumkinu dabtul hikam bal masalih fi babin wahidin. Dan kita tidak mungkin menyebutkan secara lengkap. Dapat itu menyebutkan secara detail lengkap hikmah-hikmah dan masalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan pada satu bab dari bab-bab ilmu. Fadlan an jami'i, lebih-lebih kalau semua bab ilmu. Coba kita misalnya sebut, ingin menyebutkan hikmah dari puasa misalnya. Kita hanya bisa menyebutkan apa yang kita bisa sebutkan. Padahal mungkin masih banyak hikmah-hikmah yang terkandung padanya yang kita tidak tahu. Kalau ini satu permasalahan saja, kita tidak bisa menyebutkan secara sempurna faedah-faedah terkandung padanya, lalu bagaimana kalau dalam seluruh permasalahan? Maksud dari ini, ingin membawa kita kepada memahami apa sih tujuan pensyariatan. Jangan kita melakukan perintah hanya sekedar rutinitas, meninggalkan larangan hanya sekedar ya ini larangan, tapi kita menelusuri apa dibalik dari itu. Kenapa khamar dilarang? Kenapa judi dilarang? Kenapa sholat lima waktu Allah wajibkan? Ya, kenapa? Kita cari hikmahnya. Dan ulama menyebutkan hikmah-hikmah dari pensyariatan itu. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa diberi oleh Allah hikmah, dia telah diberi oleh Allah khairan kathiran. Kebaikan yang banyak. Dia tahu hikmah pensyariatan. Dia tahu hikmah pensyariatan misalnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab-kitab Ibnul Qayyim ini banyak sekali. Ada kitab hadis, kitab ya, fikih, bahkan terbanyak terkait dengan masalah hati, terkait dengan masalah al-qulub. Ada kitab misalnya al-jawabul kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Ada kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Ada kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Banyak kitab-kitab yang terkait dengan masalah hati itu banyak. Ibnu Qayyim ya, banyak menulis dalam bab-bab dalam permasalahan ya, Islahul Qulub, perbaikan hati. Beliau mengatakan, wa idza ta'ammaltal hikmatal bahirata. Jika Anda cermati hikmah yang mencengangkan fi hadza dinil qawim, dalam agama yang lurus ini, wal millatal hanifiyah, dan agama yang lurus ini yaitu agama Islam, wa syariatul Muhammadiyah, dan syariat Muhammad ini, allati la tunalul ibaratu kamaluha, di mana ungkapan tidak bisa mengungkapkan secara sempurna tentang indahnya Islam ini. Enggak bisa menyebutkan secara lengkap karena saking banyaknya. Wala yudrikul wasfu husnaha, dan pensifatan belum bisa menyebutkan semua keindahan agama ini karena saking luasnya. Indahnya syariat ini ibarat lautan yang tak bertepi. Kalau lautan ada tepinya, ente berenang, kemudian capek menepi. Kalau lautan gak ada tepinya, dalam dan luas, mau ke pinggir mana tepinya. Hikmah-hikmah syariat itu ibarat lautan yang tak bertepi, luas dalam. Ya. Wala taqtarihu uqulun uqala. Akalnya orang yang berakal, cerdasnya orang cerdas, enggak akan mungkin bisa mengusulkan yang di atas dari apa yang sudah Allah tentukan. Karena saking ya mendalamnya hikmah dibalik dari pensyariatan. Lawis tamaat, seandainya pun orang yang cerdas berkumpul, wa karat ala akmani akhli rajulin wahid, dan semuanya sama akalnya paling sempurna, gak akan mungkin bisa mengusulkan ala akmali akli rajin wahidin minhum fuqaha, tidak akan mungkin bisa mengusulkan yang lebih dari itu di atas dari apa yang Allah syariatkan. Fahasbul uqulil kamilatil fadilah, maka cukuplah bagi akal yang sempurna dan akal yang mulia, in adrakat husnaha, jika dia mengetahui indahnya syariat ini. Wa syahidati fadliha, dan menyaksikan keutamaan syariat ini. Wa annahu ma taraqal alam syari'atun akmal minha wala a'dham wala ajal, dan bahwasanya tidaklah masuk ke dalam alam semesta ini suatu syariat yang lebih sempurna, lebih besar dan lebih mulia, lebih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apapun yang dibutuhkan oleh hamba, Islam telah memberikan penjelasan. Sampai pun perkara-perkara yang umumnya orang ya tidak memperhatikannya, Islam memperhatikannya. Misalnya adab-adab buang air. Kalau mau masuk WC baca doa, mendahulukan kaki kiri, keluar WC ya kemudian mendahulukan kaki kanan, membaca doa, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Nah, seperti itu ya. Sampai-sampai ada seorang musyrik, dia heran bertanya kepada sebagian sahabat, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah, apa nabi kalian itu mengajari segala sesuatu sampai ada buang air? Kata sahabat tadi, iya, rasul kami melarang kami dari menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Rasul kami melarang kami dari bersembah dengan tangan kanan. Rasul kami melarang kami dari bersepok dengan kotoran binatang atau tulang. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan dari Ibnu Qayyim ini nanti pada salatil maghrib. Tayyib, Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan indahnya syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, indahnya syariat Islam dengan seorang mengetahui indahnya Islam ini. Kalau dia seorang Muslim, maka dia akan semakin kuat kecintaannya terhadap agama ini. Kalau dia seorang Muslim yang banyak menyia-nyiakan perintah Allah dan banyak menerjang larangan Allah, dengan dia mengetahui indahnya Islam, maka dia akan kembali kepada jalan yang benar. Dia akan insaf dengan seizin Allah kembali kepada jalan yang benar. Kalau ia mengetahui indahnya Islam ini non-Muslim, orang-orang kafir, maka ada satu dari dua kemungkinan. Ada kalanya mereka dengan mengetahui indahnya Islam ini, kemudian mereka masuk Islam. Yang kedua, andai kata dia tidak masuk Islam, setidaknya dia tidak akan memberikan penilaian yang negatif terhadap Islam. Adapun orang kafir yang tetap memberikan penilaian yang negatif kepada Islam, setelah datangnya penjelasan, setelah mereka tahu indahnya Islam, maka tentu ini tidak perlu dihiraukan. Dahulu orang-orang Mesir, ketika datang pasukan Muslimin, dan sebelumnya mereka mendengar selentingan bahwa pasukan Muslimin ini seperti ini sifat-sifat mereka. Ketika pasukan Muslimin masuk ke Mesir, menebarkan dakwah, mengajak pada Islam, dan menjihadi orang-orang kafir, orang-orang Mesir, mereka membuka jalan untuk kaum Muslimin memasuki Mesir. Dan mereka setelah mengetahui indahnya sikap dan perilaku mereka, mereka pun banyak orang-orang Mesir yang masuk Islam. Bahkan mereka betul-betul merasakan kedamaian dengan memeluk Islam ini. Kenapa? Dahulu orang-orang Mesir, mereka di bawah kekuasaan orang Romawi. Agama mereka dengan orang Romawi sama. Sama-sama satu agama. Namun orang-orang Mesir, mereka merasa tertekan hidup di negeri sendiri. di sana mereka dilahirkan, di sana mereka dibesarkan. Ketika ada dari anggota keluarga mereka yang meninggal, harus bayar upeti yang mahal kepada orang Romawi. Ini tentu menjadikan mereka tidak suka. Setelah datangnya pasukan muslimin dan melihat serta mengetahui indahnya perilaku kaum muslimin, mereka yang masuk Islam. Walhamdulillah. Fafiha, kata Ibn Qayyim, melanjutkan penjelasan beliau. Fafiha syahidu wal masyhudu lahu. Dalam syariat ini, ada saksi dan ada yang disaksikan. Bukan hanya teori, tapi ya, di sana ada realita dan kenyataan. Bukan hanya ya tutur kata yang manis, namun di sana juga ada contoh. Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau misalnya memerintahkan sahabat untuk bersedekah, dan beliau sendiri orang yang ahli sedekah. Bukan hanya manis di bibir, namun ya hampa, namun betul-betul selaras antara ucapan dan perbuatan. Wal hujjah wal muhtaj lahu. Dalam syarat ini ada hujjah, ada dalil, dan ada yang dijadikan pegangan. Wad dalil wal burhan, dan adanya dalil serta bukti. Bukti tentang benarnya syariat ini. Bukti tentang indahnya agama ini. Bukti tentang rahmat dan kasayangnya syariat ini. Walau lam ya'ti ar-rasulu bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan. Seandainya Rasul tidak mendatangkan bukti tentang benarnya syariat ini, cukup hikmah-hikmah syariat ini sebagai bukti tentang benarnya agama ini. Wa ayatan wa syahidan, dan sebagai tanda dan saksi, annaha min indillah, bahwa syariat ini datangnya dari sisi Allah. Wa sa'atar rahmah, dan syariat ini syariat yang luas kasih sayangnya. Satu contoh misalnya, orang-orang Yahudi dalam mensikapi wanita-wanita haid, ini sangat bertolak belakang dengan orang-orang Nasara. Orang Yahudi dan Nasara pun bertolak belakang dalam menyikapi wanita haid dengan kaum muslim. Di tengah-tengah orang-orang Yahudi, kalau wanita itu haid, itu dibuatkan kayak kandang kambing di samping rumah. Wanita haid suruh tinggal di situ. Tidak boleh makan dengan suaminya, dengan keluarganya, tidak boleh tidur bersama keluarganya. Pokoknya dipisahkan, dijauhkan. Sebaliknya orang-orang Nasara, mereka menghubungi istrinya dalam keadaan haid. Menghubungi istrinya dalam keadaan haid. Namun dalam Islam, wanita yang haid, tubuhnya suci. Boleh seorang suami makan dengan istrinya yang sedang haid, boleh tidur bersama istrinya dan haid, hanya saja tidak boleh hubungan suami istri. Beda sekali. Beda sekali. Ini satu contoh. Satu contoh bahwa syariat Islam ini syariat yang penuh dengan rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Kata Ibn Qayyim, wa kulluha syahidatun lillahi bikamalil ilmi. Semua perintah-perintah agama dan larang-larang agama, kalau kita cermati, menjadi bukti bahwa Allah adalah zat yang sempurna ilmunya. Allah SWT adalah zat yang sempurna ilmunya. Wa kamalul hikmah wal birri wal ihsan. Dan Allah adalah zat yang sempurna hikmah, kebijaksanaannya dan kebaikannya. Wal ihata bil ghaibi wa syahada, serta Allah ilmunya meliputi terhadap perkara yang ghaib dan perkara yang tampak. Dalam Islam kalau ada seekor lalat masuk misalnya ke dalam gelas ini yang berisi air, itu malah dicelupkan. Lalat itu malah dicelupkan, kemudian dibuang. Diminum tidak mengapa. Karena lalat itu, salah satu sayapnya itu mengeluarkan racun, yang satunya menetralisir racun. Nah, lalat kalau masuk ke dalam air itu, sayapnya ada satu yang apa? Terangkat, satu tenggelam. Yang sayap yang tenggelam itu mengeluarkan racun. Sedangkan yang diangkat ini yang menetralisir racun. Sebelum adanya ya, penemuan yang mutakhir terkait dengan masalah ya, kedokteran, Rasul sudah menjelaskan seperti itu dan kaum muslimin percaya dengannya. Ketika memang terbukti secara medis bahwa benar seperti itu, maka ini semakin menambah kuat keimanan secara muslim terhadap agama ini. Bahwa bimbingan Nabi tersebut ya betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tahu yang ghaib dan yang nyata. Zat yang tahu maslahat terhadap manusia. Lalu dia mengatakan, kalau lalat tadi diselupkan, kalau dia masih hidup kan jadi mati. Bukankah kalau mati itu jadi bangkai, kemudian ini air kemasukan bangkai, apa tidak najis? Jawabannya, binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir, jika itu mati dan masuk dalam air, maka air tersebut tidak ternajisi. Ada capung misalnya masuk ke dalam gelas berisi air, mati, gak apa-apa. Buang saja capungnya, kau minum airnya. Ada 100 semut mati di gelas kamu buat kopi, lama gak kamu minum sampai dingin, sampai banyak semut yang masuk pada mati ada 100 semut. Kan bangke kan? Gak apa-apa, ente saring misalnya minum kopinya, gak apa-apa. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyebutkan bahwa semua binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya darah merah, jika dia masuk ke dalam air dan mati, maka air tadi tidak ternajisi. Air tadi tidak menjadi najis. Karena dia bukan bangkai seperti kayak bangkai tikus, wala ayam, wala kambing, tapi ini kayak capung, kayak semut, ya. Tidak mengapa. Wal ilmi bil mabadi' wal awaqib, serta Allah SWT zat yang mengetahui tentang ilmu ya sebab dan akibat. Mabadi' wal awaqib, yakni tentang sebab dan akibat. Mabadi' itu permulaan, awaqib akibat, yakni sebab dan akibat. Karena segala sesuatu ada sebab, ada sebab, ada akibat. Apa mungkin syariat misalnya ya memotong tangan orang yang tidak berhak dipotong? Pencuri ketika dipotong tangannya karena dia mencuri, ini sebenarnya kemaslahatan dia dan kemaslahatan manusia. Agar orang yang mencuri tadi dosa pencuriannya diampuni. Dan agar pencuri ini dia kapok ya kan. Sudah dipotong yang satu, masa mau dipotong yang satunya lagi. Kemudian akan membuat merinding orang lain yang akan melakukan kejahatan pencurian. Oh, kalau saya mencuri nanti saya akan dipotong tangannya kayak pula dipotong. Memang kelihatannya mengerikan, tapi dibalik dari itu ada hikmah. Dibalik itu ada hikmah. Yaitu agar orang yang melakukan pencurian dia menjadi jera. Agar harta manusia terjaga. Agar orang lain yang terbetik untuk melakukan kejahatan pencurian, dia berpikir 1000 kali. Kalau saya mencuri saya akan dipotong kayak pula dipotong tangannya. Hikmah yang banyak. Hikmah yang mendalam. wa annaha min a'zami ni'amillah alladhi an'ama biha 'ala ibadi. Dan bahwa syariat Islam ini adalah termasuk nikmat Allah yang paling agung yang Allah anugerahkan pada hambanya. Kita jangan memahami nikmat itu hanya harta, hanya kedudukan, uang yang banyak. Ini nikmat, tapi ada nikmat yang terbesar dari, lebih besar dari itu. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari agama ini, tahu yang halal dari yang haram, tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah, tahu jalannya orang-orang yang solih dari jalannya orang-orang yang ya jahat. Ini nikmat yang luar biasa. Adapun harta, adapun kedudukan, semua orang dapat. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat. Adapun ilmu yang manfaat dan amal yang solih, hanya Allah berikan untuk orang yang Allah cintai. Fama an'ama 'ala 'ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba yang lebih besar dari nikmat Allah menunjuki hambanya kepada syariat ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, datang seorang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Ini tentu beda dengan ucapan kaum musyrikin yang mereka mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang musyrik bertanya kepada wahai Rasul, kapan kiamat terjadi? Orang musyrik ketika tanya kepada Nabi bukan ingin tahu kapan waktunya, tapi ingin apa ibaratnya, ya, menghina Nabi. Ya, nganggap enggak mungkin kiamat terjadi. Adun ini mengawali ucapannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, berarti ini seorang muslim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Berarti orang ini yakin kalau kiamat terjadi. Dan bukan hal yang penting kita tahu kapan datangnya kiamat. Karena kiamat pasti terjadi. Tapi yang terpenting adalah bekal apa yang sudah kita siapkan untuk datangnya kiamat. Rasul pun balik bertanya, wa ma'adat alaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya kiamat? Kata dia, ya Rasulullah, ma'adatulaha min kathiri salatin wala siyamin, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, saya persiapkan untuk datangnya kiamat bukan dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan digabungkan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik mengomentari peristiwa ini, demi Allah, kami para sahabat belum pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dari ketika kami ini para sahabat diberi petunjuk pada Islam. Dan lebih dari ketika kami mendengar Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbata. Engkau akan digabungkan bersama orang yang kau cintai. Sungguh, aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Dan aku berharap Allah gabungkan aku bersama mereka di sorga. Meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Lihat Abu Sa'ban Anas bin Malik, kami para sahabat belum pernah merasakan bahagia lebih dari kebahagiaan ketika Allah menunjuki kami kepada Islam. Nikmatul Islam, nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang diberi oleh Allah nikmat Islam ini. Wa ja'alahum min ahliha, dan Allah jadikan mereka termasuk dari penganut syariat ini, syariat Islam ini. Ini termasuk nikmat yang besar dari Allah. jangan pernah kita minder dengan agama ini. Karena agama inilah yang memuliakan kita dan yang memuliakan mendahulu kita. Bangsa Arab dahulu sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah bangsa yang diremehkan, bangsa yang dihinakan oleh bangsa-bangsa lainnya. Orang-orang hidup di padang pasir, fakir, miskin, hidupnya saling berperang antara satu suku dengan suku yang lainnya. Bodoh. Namun ketika Islam datang kepada mereka dan mereka mulai memeluk agama ini, maka mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa lain, bangsa yang disegani. Benar kata sebagian salaf, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah manusia yang mulia karena Islam. Ya, Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat kita. Syariat inilah yang mengangkat harkat dan martabat kita. Orang yang mempelajari agama dan mengamalkannya, orang yang luar biasa mulia. Berkata Imam Syafi'i, man qara'a al-Qur'ana 'ala qadruh wa man hafidhal haditsa qawiyat hujjatuh. Orang yang pintar membaca Quran, dia akan mulia kedudukannya. Dan orang yang hafal hadis, dia akan kuat pegangannya. Kuat hujjatuhu. Kuat hujjahnya. Syarat inilah yang mengangkat harkat dan martabat pendahulu kita. Yang dulunya mereka orang-orang jahiliyah tidak kenal agama. Manusia-manusia yang fuqara wal masakin tidak punya harta. Manusia yang saling berperang, suka menumpahkan darah. Namun dengan datangnya Islam, itu semua hilang. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengirim regu pasukan menuju Persia. Di bawah pimpinan, kalau enggak salah itu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Panglima perang mereka itu Rustum heran. Ada apa orang Arab datang kemari? Membawa pasukan lagi banyak jumlahnya. Dulu itu mereka-mereka orang yang ibaratnya suka ngemis-ngemis kepada kita. Diberi sedikit dari makanan saja sudah senang. Ada apa mereka datang kemari membawa pasukan? Rustum sang panglima perang pun ingin bertanya kepada seorang yang berakal, tolong utus kepada kami. Dari kalian orang yang cerdas akan kami tanyai apa tujuan kalian datang kemari. Itu salah seorang sahabat yang mulia. Dengan mengendari himar, keledai. Keledai, kendaraan biasa. Karena kemuliaan itu bukan pada penampilan. Kemuliaan itu pada keimanan. Dengan membawa tombaknya. Menghadap panglima Persia itu Rustum. Ketika sudah dekat dengan istana, pengawal-pengawal Rustum melarang dia. Mencegah dia. Berhenti kamu. Tidak boleh masuk. Kata sahabat ini dengan tegasnya. Pimpinan kalian yang menyuruh saya datang kemari. Kalau memang saya dilarang, saya akan kembali. Dengar seperti itu, Rustum dari dalam mengatakan, silakan, biarkan dia masuk. Bukannya turun dari himarnya, masuk dia dengan keledainya. Sampai menginjak permadani-permadani yang ada di istananya Rustum. Tanpa dia merunduk sedikit pun, dengan tegaknya dia berjalan tanpa ada rasa takut. Dia pun menancapkan tombaknya di bantal-bantal yang disebur dengan emas, diikat di situ otaknya. Ada ikat di situ keledainya. Karena hiasan-hiasan mewah, ya, kalau itu dimiliki oleh orang kafir enggak ada gunanya. Kemewahan dunia ya tidak ada gunanya, ya, ketika pemiliknya adalah orang kafir. Dia pun datang dengan tegaknya menghadap Rustum. Rustum mengatakan, ya, apa misi kalian datang kemari? Dia pun menjawab dengan tegasnya, inna allaha ta'asana inukhrijal ibadah min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min dikid dunya ila sa'adid dunya wal akhirah wa min juril adyan ila adlil Islam. Misi dan visi yang jelas lugas. Dia mengatakan, Allah mengutus kami kaum muslimin sebagai para dai untuk mengeluarkan manusia dari yang tadinya menyembah kepada makhluk menuju menyembah kepada Tuhannya makhluk. Mengeluarkan manusia dari kemusyrikan kepada at-tauhid. Karena menyembah kepada makhluk ini kemusyrikan. Menuju beribadah kepada Tuhannya makhluk yakni kepada at-tauhid maksudnya. Kemudian ya, kami mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Karena Islam meyakini adanya hari kehidupan setelah kematian. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka meyakini hidup hanya di dunia. Di sini kita hidup, di sini kita mati, dan kita tidak dibangkitkan. Seperti itu mereka orang-orang kafir meyakini. Dan Allah mengutus kami kaum muslimin untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya, dari kedoliman agama-agama yang ada kepada adilnya Islam. Sang Panglima pun kagum dengan visi dan misi yang dibawa oleh apa muslimin. Dia pun mengatakan, tolong tunggu 3 hari. Ya tunggu, akan berpikir. Ya, kata utusan ini, jangan lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari sudah ada jawaban, kalau tidak berarti siap untuk tempur dengan kami. Dikasih waktu 3 hari. Maka Rustum pun mulai mempersiapkan pasukannya untuk melawan muslimin. Dan dalam pertempuran ini, biidnillah, pasukan muslimin bisa memukul mundur. Ya, dan mengalahkan pasukan Rustum. Walhamdulillah. Wa mimman irtadohum laha wartadoha lahum. Tidaklah Allah memberikan nikmat atas namanya sebuah nikmat yang lebih mulia dari Allah memberikan hidayah mereka kepada Islam ini, pada syariat ini, dan menjadikan mereka termasuk dari menganut syariat ini, dari orang yang Allah ridhoi untuk syariat ini, dan mereka ridho dengan syariat ini. Ya, orang yang ridho Islam sebagai agama, dia akan merasakan manisnya ibadah. Ibadah akan terasa indah dan manis di saat orang meyakini Islam adalah agamanya. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Akan merasakan iman, merasakan lezatnya ibadah orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, ridho ya ar-rasul Muhammad sebagai nabinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul. Di tengah-tengah mereka seorang rasul yang itu berasal dari diri mereka sendiri. Yang tentu dahulu para sahabat Nabi mereka mengetahui persis tentang keberibadian Nabi. Yadlu alihim ayatihi, di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakim, dan mensucikan mereka. Mensucikan dari kekufuran, mensucikan dari ya kemaksiatan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelum ini mereka sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau bukan Islam yang mengangkat harkat mereka, apalagi? Contoh yang jelas dalam sejarah bangsa Arab yang waktu itu adalah bangsa yang ya sangat diremehkan, bangsa yang tidak kenal baca dan tulis, orang-orang bodoh, buta huruf, sudah buta huruf, miskin, hidupnya suka berperang. Tapi tatkala mereka masuk Islam, kebodohan yang ada pada mereka hilang. Lihat ayat yang pertama turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, zat yang mencipta. Dari awal Islam sudah datang memberantas buta aksara. Dari awal Islam datang memberantas yang namanya buta huruf. Karena dengan seorang bisa membaca, akan luas wawasannya, akan banyak pengetahuannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, inti dari ini bahwa agama ini, syariat ini, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya bertujuan kepada bagaimana terwujudnya maslahat dan bagaimana tolaknya madarat. Tidaklah Allah merintahkan satu perintah dan tidaklah Allah melarang satu larangan kecuali padanya ada kemaslahatan, ada kebaikan, baik yang akan dirasakan di dunia ini atau di akhirat nanti. Baik kemaslahatan terkait dengan agama atau terkait dengan dunia. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali padanya ada mudarat, ada efek negatif yang akan timbul, baik itu yang akan menimpa di dunia atau di akhirat, baik yang menimpa agama, menimpa harta, menimpa fisik dan semisalnya. Contoh, dilarangnya seorang memakai sepatu atau sandal dengan berdiri. Ada sandal tertentu atau sepatu tertentu yang kalau kamu pakai dengan berdiri, kondisi tubuh itu tidak stabil. Miring, muni tinggi, miring, bisa jatuh. Maka untuk jenis sendal atau sepatu seperti ini, kamu pakainya dengan duduk. Kenapa? Kondisi kamu pakai jenis sepatu tertentu dengan berdiri, ini berbahaya. Tidak apa? Stabil, yang itu akan membahayakan tubuh. Sampai segini Islam mengatur agar tubuh orang itu terhindar dari kejelekan. Orang tidak boleh tidur di loteng tanpa ada penghalang. Karena orang tidur enggak kerasa, mungkin dia gerak kemudian jatuh, patah, mungkin meninggal. Keselamatan nyawa, kesehatan tubuh diperhatikan. Larangan seperti tadi tujuannya diantaranya agar hamba ini terjauhkan dari madarat yang akan menimpa fisik atau tubuh mereka. Ya, kita akan masuk pada bait syair yang berikutnya. Di sini nomor 13. Fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Jika jumlah dari maslahat itu tazahama, berdesak-desakan, yuqaddamul a'la minal masalih, didahulukan yang lebih tinggi maslahatnya. Maksudnya, kalau seorang dihadapkan pada dua perkara yang itu sama-sama maslahat, sama-sama baik, namun tidak mungkin bisa dilakukan dua-duanya, harus melakukan satunya dan mengorbankan yang satunya, maka lakukan yang lebih tinggi maslahatnya dan tinggalkan yang lebih rendah maslahatnya. Kalau kamu dihadapkan kepada dua perkara yang maslahat, perkara yang baik, namun kedua perkara itu tidak bisa dilakukan dua-duanya, harus dilakukan satunya dan harus mengorbankan satunya, maka pilihlah yang lebih tinggi maslahatnya. Misalnya, kamu ingin sholat malam, namun pas bertepatan ini, misalnya ada ceramahnya syekh yang, kalau saya sholat malam, kalau kita sholat malam, ini kita terlewat dari ceramahnya syekh, terlewat dari mendengarkan ilmu. sementara enggak bisa digabungkan. Kalau bisa digabungkan, ya sholat malam, ya mendengarkan darasnya syekh, ya ini bagus. Kalau tidak bisa, maka dahulukan menimba ilmu. Kenapa? Menimba ilmu maslahatnya untuk dia dan untuk orang lain, sedangkan sholat malam maslahatnya terbatas untuk dia saja. Sesuatu yang maslahatnya lebih umum didahulukan dari yang maslahatnya itu terbatas atau khusus. Idza dara al-amru baina fi'li ihdal maslahataini wa tafwidul ukhra. Jika berkisar satu perkara, dara yakni berkisar, yakni terfokus. Jika terfokus atau berkisar satu perkara antara melakukan salah satu dari dua maslahat dan meninggalkan maslahat yang lain, bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, di mana tidak memungkinkan untuk menggabungkan keduanya untuk dilakukan, harus melakukan satunya dan meninggalkan satunya, maka ru'nya akbarul maslahatain, yang diperhatikan yang maslahatnya lebih besar. Ba'lahuma, dan yang paling tinggi, fafu'ilat, maka itulah yang dilakukan. Fa'inkanat ihdal maslahataini wajibah wal ukhra sunnah, kalau salah satu dari dua maslahat, satunya wajib, satunya sunnah, kudimal wajib ala sunnah, didahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Wahada mislu, ini contohnya adalah idza uqimatish shalatul fariidhah lam yajuz ibtida'u tatawu. Jika waktu sholat fardu telah dikumandangkan atau iqamat telah dikumandangkan, maka tidak boleh seorang untuk memulai sholat sunnah. Mau dari rumah datang ke masjid untuk sholat duhur dengan niatan nanti masuk masjid mau sholat qobliyah duhur, sholat sunnah dulu, baru masuk ke masjid kemudian iqamat dikumandangkan, sementara kamu belum sholat sunat qobliyah duhur. Apa kemudian kamu sholat sunat qobliyah duhur atau kamu sholat duhur? Maka yang didahulukan yang wajib dari barang sunnah. Didahulukan sholat duhur. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau iqamat telah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Bagaimana kalau kamu di tengah-tengah sholat, iqamat dikumandangkan, kamu belum selesai? Dan ulama merinci, belum selesainya seperti apa? Kalau kamu sudah di rakaat kedua dan sudah hampir selesai, lanjut. Rokat terakhir misalnya. Ketika masih rokat yang pertama, ya, atau baru mulai, ya sudah dibatalkan. Ya, ini dibatalkan. Kalau kamu datang ke masjid untuk sholat jamaah, di depan masjid ada dua orang kelahi, ada dua anak, ya, dua pemuda kelahi. Kalau kamu tidak pisah, karena kamu ingin mengejar sholat sunnah, mungkin keduanya akan babak belur karena mereka berkelahi dan gak ada yang mau ngalah. Maka tidak mengapa kamu meninggalkan sholat sunnah untuk melerai kedua pemuda yang sedang berkelahi tadi. Kenapa? Ini lebih besar maslahatnya. Kalau kamu biarkan, ya, dua pemuda tadi kelahi, ya mungkin babak belur semuanya. Repot urusannya. Ya. Sementara yang kamu tinggalkan ini salah sunnah sudah, tinggalkan enggak apa-apa, kamu lerai. Ya lerai dua orang tadi sehingga tidak semakin parah. Ini berarti kan mendahulukan yang lebih utama. Pernah ya suatu saat sahabat itu menunggu Nabi. Adzan sudah dikumandangkan, para sahabat sudah pada datang. Menunggu Nabi lama sekali enggak datang-datang. Sudah waktunya iqamat, Rasul belum datang. Bilal mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mau gak kamu ngimami? Ini sudah lama sekali kita nunggu, Rasul gak datang-datang. Tentu di zamannya gak ada telepon, gak ada alat komunikasi ya, kita bisa nanya sampai di mana ya Rasul, di mana Anda? Tidak ada. Oh, bahkan mengiyakan iya. Anda juga melihat sudah lama pada nunggu, kasihan kan? Sudahlah. Ketika Abu Bakar berdiri ngimami, baru saja takbir, Rasul datang. Abu Bakar melihat Rasul datang. Abu Bakar ingin mundur. Tapi Rasul mengatakan, tetap kamu di situ. Jadi, ternyata Rasul alaihi salatu wasalam, beliau waktu itu pergi untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi di tengah-tengah suatu masyarakat. Sampai beliau terlambat. Ya kan? Ini untuk maslahat yang seperti ini, tidak mengapa. Ini maslahat. Wakada idza daqal waktu, demikian pula kalau waktunya mepet. Kamu tidur, bangun-bangun misalnya jam 5:30 pagi. 10 menit lagi mau terbit matahari. Apa kamu sholat qabliyah subuh? Selesai qabliyah subuh matahari terbit? Tidak, sholat subuh langsung. Tinggalkan sholat qabliyah subuh. Karena waktunya mepet. Kalau kamu sholat sunnah, selesai sholat sunnah terbit matahari, maka dahulukan yang wajib. Kamu tidur, ya kan? Nggak dengar azan, bangun-bangun 5:30 bisa. 10 menit lagi mau terbit matahari. Sementara kamu belum sholat qabliyah subuh dan belum sholat subuh. Mana yang kamu dahulukan? Yang kamu dahulukan sholat subuh. Qabliyah subuhnya tinggal. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini contoh. Ya. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wa kadzalika la yajuzu naflu siyam wal hajj wal umrah wa li fardun bal yuqaddam al fardu. Demikian pula tidak boleh seorang puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah padahal dia punya utang puasa wajib atau dia berkewajiban haji atau umrah. Bal yuqaddam al fardu, bahkan didahulukan yang fardu. Misalnya, kalau kamu punya utang puasa Ramadan 2 hari karena sakit, kemudian datang bulan Syawal, kamu ingin puasa Syawal 6 hari. Kamu dahulukan membayar puasa Ramadan, utang puasa Ramadan dulu, atau Syawal? Jawabannya aslinya, kamu dahulukan membayar puasa Ramadan, baru satu Syawal. Namun seandainya kamu puasa Syawal dulu 6 hari, kemudian baru setelah itu bayar puasa Ramadan, sebagian ulama mengatakan boleh. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh. Kenapa? Karena puasa Syawal itu waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal. Sedangkan bayar Ramadan bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan Aisyah punya utang puasa Ramadan dibayarnya di bulan Sya'ban. Hampir setahun. Kenapa Aisyah membayar di bulan Sya'ban? Karena Aisyah ingin servis yang terbaik sebagai seorang istri terhadap Nabi, terhadap suaminya alaihi salatu wasalam. Kana yakunu alayya asyamu min Ramadan falam aqdihi illa fi Sya'ban. Wadhalika lima kanati ar-rasulillahi minni, kata Aisyah. Dulu saya punya utang puasa Ramadan dan saya tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Yang demikian karena posisi Nabi. Disebutkan Aisyah ingin memberikan servis yang terbagus pada Nabi. Kemudian kenapa dipilih bulan Sya'ban? Karena Nabi di bulan Sya'ban mayoritasnya dalam sebulan beliau puasa. Lebih banyak puasanya ketimbang tidak puasanya. Bisa seperti itu beliau, Aisyah, membayar utang puasanya. Sedikit. Demikian pula orang yang punya kewajiban haji. Jangan dia haji sunnah, sementara yang wajib belum dilaksanakan. Ketika haji, waktu itu Rasul mendengar seorang mengatakan, labbaika an syubrumah. Labbaika ya Allah, saya meniatkan haji untuk syubrumah. Rasul dengar. Rasul bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, akhun li au qaribul li. Syubruma itu saudaraku atau kerabatku. Jadi dia menghajikan, membadalkan, menghajikan saudaranya yang bernama Syubruma. Rasul bertanya, hajajta an nafsik? Apa kamu sudah pernah haji? Qalala, kata sahabat tadi, belum pernah ya Rasulullah. Belum pernah haji, kok menghajikan orang? Maka Rasul mengatakan, hujja an nafsika, summa hujja an Syubruma. Kamu haji lebih dahulu, baru nanti suatu saat kau menghajikan Syubruma. Orang punya kewajiban haji, kok ada yang hajikan orang. Padahal dia sendiri belum haji. Ya haji untuk diri sendiri dulu. Tahun depan atau tahun setelahnya nanti baru apa? Menghajikan orang lain. Hujja an nafsika, summa hujja an Syubruma. Hajikan dirimu lebih dahulu, baru setelah itu hajikan saudaramu atau familimu yang bernama Syubruma. Taib, jadi intinya kalau kita dihadapkan kepada dua perkara yang sama-sama mendatangkan pahala, tapi tidak memungkinkan untuk kita gabungkan, harus kita lakukan salah satunya dan kita korbankan salah satunya, maka dahulukan yang pahalanya lebih besar dari yang lebih kecil. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib didahulukan daripada sunnah. Yang maslahatnya itu luas didahulukan daripada yang maslahatnya terbatas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.